karena dia berdepan dengan Allah dalam keadaan dia sendiri-sendiri, yaitu tunggal. Kalau atas dunia ini kita boleh bawa orang sebagai pembantu untuk bahasa kita, terhadap orang sama kita dan sebagainya, tetapi bila akhirat besok kita akan datang secara tunggal di hadapan Allah Ta'ala, dan kita akan menjawab secara tertentu. Bermulut dengan Tuhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini dalam hati kata tidak ada orang yang perlu cakap untuk kita, nak backing kita, nak bertahan kita, itu ini dan sebagainya. Pada pagi ini kita buka satu masalah lagi, katanya dia itu barang yang ditanya manusia di sisi Tuhan. Baik. Sesungguhnya apabila seseorang itu telah berhimpun dan berkumpul di padang mahsyar, maka berkata-katalah Tuhan dengan hamba-Nya dengan tiada siapa menyanggahinya, dan ditanya Tuhan akan hamba-Nya pada hari itu daripada segala pekerjaannya di dalam dunia. Kata Tuan Imam kita ini atau pengarang kita ini, apabila berkumpul tiap-tiap daripada manusia di padang mahsyar, maka Tuhan akan mempertanyakan kepada kita tanpa ada seseorang pun yang berani menyangkahi setiap daripada pertanyaan ataupun setiap daripada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika mana di akhirat kelak. Kalau atas tiap-tiap daripada perintah Allah Ta'ala itu berkata dalam kita kepada perintah Allah itu amat saya jadi saya termasuk dari mana masa kita itu untuk bayar untuk puasa baik haji baik dan sebagainya semua ni keras kerja, tetapi sekeras keras minta Allah ni ramai orang yang tidak sebab ramai orang yang tidak akhi musolah contohnya fardu atas kita ni diri kanan kalimu akan semayang, ramai orang tak semayang walaupun hakikat yang minta Allah Ta'ala ni keras kerja atas dunia ni sekeras-keras perintah Allah. Ramai lagi orang yang cilok dalam arti kata ramai orang tak kuat ataupun ingkar kafarah kubur. Dalam satu ayat firman walidai annazi hijul bait, dan bagi Allah Ta'ala ke atas manusia itu kefarduan menunjukkan haji di mana baitullah. Menistatoma ilaihi sabila, bagaimana-mana mereka yang mampu pada jumpa jalan. Lalu Allah bagi peringatan waman kafara, kafara ni kufur ataupun ingkar ataupun kafir. Apa? Waman kafara kata Allah, maka barang siapa yang dia yang kufur, kufur dengan keperluan haji, ingkar dengan keperluan haji. Ulama-ulama tafsir dia kata ayat ini bukan ditujukan kepada keperluan haji sahaja, tetapi ditujukan juga kepada perintah Allah yang selain daripada keperluan haji. Barok bukan khusus pada haji tetapi terhubung kepada perintah lain daripada fardu haji. Lalu Allah bagi peringatan fa'inallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, maka ingatlah bahawa sesungguhnya Allah itu maha kaya daripada setiap alam. Apa makna dia maha kaya yang Allah daripada setiap alam? Ulama-ulama tafsir dia menafsirkan bahawasanya Allah itu sekali-kali dia tidak berhajat kepada makhluk. Sehingga kan ada dari kerana pemakalaman antara Imam Asyuti. Bila dia bahas ayat ini, dia sebut apa ya? Dia kata, kalau ditakdirkan semua manusia di atas muka bumi ini tidak mau tunduk, sujud dan patuh kepada Allah Ta'ala, bahkan termasuk sekalian malaikat yang ada di langit tidak mau tunduk, patuh dan sujud dan tasbih kepada Allah Ta'ala, Allah sedikit pun tidak terjejas. Dari segi kekuasaan dia, dari segi kebesaran yang tidak akan terjejas sedikit pun berbeza dengan kita manusia. Kita manusia sentiasa mengharapkan sokongan daripada orang lain. Kalau saya contohnya yang berhormat, tentulah yang berhormat Taman Sri Sentosa, saya sentiasa berhajat kepada orang-orang di sekeliling. Berhajat apa dia? Orang-orang ini untuk menyokong saya. Kalau tak sokong, akhirnya saya. Tapi Allah dia tidak begitu. Lalu katanya ulama-ulama tafsir, Allah dia tidak berhajat kepada makhluk, tetapi makhluk lah yang berhajat kepada Allah. Dan dikatakan bahawasanya kita semayang ni, kita semayang, kita tak tasbih Allah, kita tak buat apa sekali kebaikan dan sebagainya, tak suruh nama Allah dan sebagainya, semuanya adalah untuk diri kita sendiri, bukan untuk nak membesarkan Allah Ta'ala, bukan untuk nak membesarkan kekuasaan Allah lagi tak. Tetapi tujuan kita tahu yang kita buatnya adalah untuk diri kita sendiri. Allah kalau setiap daripada manusia tak beribadah pun Allah tak sejak sikit pun. Ingat ya? Baik. Berarti. Dan ditanya Tuhan akan hambanya pada hari itu daripada segala pekerjaan di dalam dunia. Muslimin dan muslimah sekalian. Kata-kata daripada para ulama yang mengatakan bahawasanya innakum khuliqtum li'abad ataupun pada kata-kata yang lain disebut inna dunyahum matun qadiratun, sesungguhnya dunia ini manis dan juga indah. Dunia ini manis sebab itu ramai dan penuh. Kalau pak dunia ini untuk depan bukan melaju ke akhirat, orang shopping komplek dunia. Tanta maghrib tu masa tu lah tu pulang kampung nak pergi shopping komplek tu. Tu lelaki ajak pergi banjir dengan kuliah. Dia kata, aku ibu-ibu nak bawa anak pergi main. Dia nak bang ibu-ibu ajak pergi banjir dengan tak mengajar. Tak ada orang lain ke bang? Haa, tu lah kita. Tak pulang kampung nak beli sipar baru. Sipar 10 pasang daripada rumah. Nak beli lagi. Nampak tak? Tudung satu amari nak beli lagi tudung. Bila nak pakai tudung ni satu amari tu? Bukan musimah sini. Musimah Ghana ke mana-mana ke tempat lain. Ini okey. Walaupun ada yang sama ke. Nampak tak? Ha, dia macam tu. Baik. Lalu disebutkan bahawasanya wa'in tak. Inna dunya furwatun fadilatun wa inna dhaha mustaqrifukum biha. Lalu Allah katanya melantik kamu sebagai khalifah, sebagai pemimpin atas wakil di atas muka bumi. Saya syukur bila saya dapat pemimpin, saya rujuk kepada wakil. Bila wakil-wakil daripada Allah Ta'ala ni dia tak boleh buat pandang-pandang lain. Nampak tak? Kita wakil ni ada orang yang putus kita buat kerja macam ni dan sebagainya. Dia tak boleh buat pandang-pandang lain. Kita atas muka dunia ni wakil daripada Allah Ta'ala aja untuk nak memakmurkan atas muka bumi ni. Wajib kena ikut peraturan, peraturan daripada Allah. Jangan pandang-pandang nak buat sendiri. Haa, dia dah kutu. Nama dah wakil kan? Baik. Satu dia panggil tu wakil. Dengan semua tempat belah-belah kata timur dia panggil tu wakil. Sebab belah-belah kampung lah, sini dia tak panggil tu wakil. Oh, yang baik yang koromat tu dia kena buka, yang berhikmat. Kalau yang koromat tu, dia duduk je. Tata dia tumpah di jalan tu. Sebab ada orang-orang yang kira kanan tu. Dia perlu kepada yang berhikmat. Dia jelasa sikit. Dan besarnya berhikmat dia pada masyarakat, pada rakyat. Baik. Malam baru kena dia. Dia baru kena dia pula. Kemudian senyum-senyum saya senyum tak mengajar. Baru dengan segi baru. Baik, lalu katanya ulama ini lagi payah dulu kayak kata kalu dan Allah dia nak melihat payah dur, aku nak tengok apa yang kamu perbuat. Apa dia? Di atas muka dunia. Itu dia tujuan hidup kita atas muka dunia ni Tuhan bagi kita hidup. Antara tujuan besar Tuhan nak tengok apa yang kita buat atas muka dunia. Yang kamu syurukum dalam masalah Allah dia melihat segala perbuatan dan ingat. Yang kamu syurukum Allah dia maha mengetahui apa-apa yang kamu rahsiakan. Dalam hati kamu lain, mulut kamu lain, kamu ingat orang lain tak tahu tapi Tuhan tahu. Nih sekejap bagi, sekejap tanah bagi, tidak bagi, sekejap tanah bagi, sekejap salah itu ini dan sebagainya Tuhan tahu. Nih baik. Wajah hukum kata Allah lagi dan Allah juga maha mengetahui apa yang kamu zahirkan. Nampak apa yang kamu tak beritahu orang, tetapi yang kamu beritahu itu lain daripada hati Tuhan maha tahu. Wayang anma taksimun dan Allah yang maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Tak ada satu pun yang terlepas daripada pengetahuan Allah. Sebab Allah itu dia maha mengetahui. Ingat kan? Allah dia maha mendengar, dia kena ingat. Kalau contohnya kita belajar dalam masalah nama-nama Allah ni Asmaul Husna, dia kena tahu setiap daripada 99 nama dia kena tahu lah. Ini tanya Ar-Rahman tu tak tahu, sedangkan Ar-Rahman dia baca dalam Bismillahirrahmanirrahim. Tanya Ar-Rahim, tak tahu macam mana kita ni. Baca bismillah sepanjang hidup kita tanpa dunia berapa puluh ribu kali kita baca bismillah. Tetapi Ar-Rahman, Ar-Rahim pun kita tak tahu apa ni. Maha mengetahuinya Allah tadi yang sebut tadi macam tu. Maha mendengarnya Allah Ta'ala. Ya Allah, dia tidak pernah jemu mendengar rintihan daripada hamba. Baik dalam keadaan kita ramai, baik dalam keadaan sikit kita kesoalangan, baik dalam keadaan siangnya, malamnya, 2/3 malam lagi-lagi. Tuhan bila dalam 2/3 malam, diceritakan dalam hadis, Tuhan turun di sana itu dunia. Allah tidak turun ke langit dunia. Tapi jangan berkata Allah turun ke langit dunia itu berat. Dia ada syarat daripada hati, dia kata rahmat Allah, pengampunan Allah selalu hampir pada 2/3 malam. Sehingga Allah tanya, adakah orang-orang hamba-hamba ku yang belakang-belakang Tuhan minta ampun kepada aku? Adakah hamba-hamba ku yang baru pada 2/3 malam angkat tangan minta Tuhan hamba pengampunan mengumpulkan sampai macam itu sekali? Kita 2/3 malam tak terlajak sampai subuh-subuh tak semayang. Nampak tak? Bangkit kencing 4 kali semalam boleh. Tapi bangkit nak semayang 2 rakaat ni, dia tak boleh seminggu sekali. Tak boleh, kepala baik di rumah tak ada 10. Tak boleh kepala nak ambil kuduk tu, guna satu saja daripada kepala baik. Ada 10 tu kat rumah tu. Dekat dalam rumah ada 6. Dekat luar rumah nak masuk kereta, istrinya ada 2. Dekat dapur, dia main-main kepala baik saja, tak tahu berapa banyak dekat rumah. Tetapi nak guna satu untuk ambil wuduk dibangun 2/3 malam supaya dua rakaat tak boleh. Macam tu tak payah buat baik lah dengan air hujan. Nampak tak? Tapi macam tu air hujan macam tu. Maka di dalam hadis ada tersebut katanya barang yang ditanya Allah ke atas hamba iaitu sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Aisyah At-Tirmizi dengan katanya An ibn Mas'udin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tamru qadama fi adama yawm al-qiyamah min indi rabbih hatta yus'ala an qala. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ini kalau ikut sekarang dia adalah orang yang keenam awal memeluk Islam. Ketika mana awal dakwah Rasulullah di Mekah Al-Mukarram ketika itu. Saya selalu sebut dia mori yang paling hebat sekali. Bahkan dalam sejarah diceritakan dia bila dia baca Quran Rasulullah menangis. Ada juga bila dia baca Quran seorang tukang besi yang sedang buat dia terpegang. Dia terpegang bara api itu dengar bacaan Abdullah bin Mas'ud dia tak rasa panas. Khusyuknya dia dengar bacaan daripada bacaan Quran daripada Abdullah bin Mas'ud. Bila habis Abdullah bin Mas'ud baca Quran, barulah dia merasa dia pegang bara api yang panas. Kita baca Quran dengan orang baca Quran yang mengingi-ingi ke mulut tak nyambung. Kadang-kadang duduk di masjid pasang set Quran dan sebagainya, ada orang masjid tetap-tetap berpuluh masjid maghrib dan sebagainya, kita tak sembang, sembang lah. Tak dengar sikit Quran, tak perlu sembang daripada dengan Quran. Itu yang hati kita jadi keras tu. Wa inna ahadana sibilallah al-dhufahi. Kata Nabi SAW, tak ada hati yang paling jauh sekali daripada Allah Ta'ala, yaitu hati orang yang keras. Dengan Quran tak rasa apa. Dengan orang mengajar pun tak rasa apa. Ada panggilan jemputan untuk pergi ke kuliah-kuliah dan sebagainya, tak rasa guna pergi keras cukup hati. Sebab itu saya selalu bagi teguran. Ini Ramadan tak ramai. Ramadan insyaAllah kalau tak ada apa, 8-5 bulan saya pergi Mekah. 22 baru saya balik Malaysia. Nah, ingat nak raya di Mekah, tapi ingat anak isteri tak apa hati pun. Nak raya di Mekah seorang, eh jangan main-main. Jangan main-main. Lepas anak isteri yang dibayar pula tu. Baik. Bila bulan Ramadan, tadarus Quran, alhamdulillah dia penuh. Sebab Nabi dia penuh tadarus bersama dengan mereka Jibril. Dan amalan itu adalah satu amalan yang cukup-cukup baik sekali. Dan itu bila di bulan Ramadan. Tetapi habis Ramadan tak ada orang buat. Nampak? Baik. Bila kita bertadarus, kadang-kadang kita kenal orang baik, apa orang baik, dua orang baik dan sebagainya. Kita tunggu seteng kawan kita baca. Bila kawan tu baca, kadang-kadang saya selalu tengok dan berjaya. Kalau nak tengok ramah hatinya bisa Allah. Saya ingat dulu bila saya bertadarus. Ramah saya ada tokoh sana, tokoh sana, tokoh sana dan sebagainya. Bukan tokoh saya. Entah, bukan tokoh tu orang. Nih, satu grup sana, satu grup sini dan sebagainya. Baik. Bila saya tengok, saya perhati betul-betul. Kawan tu tengah baca ayat yang menceritakan tentang azab Allah Ta'ala. Yang menceritakan azab neraka dan sebagainya. Tetapi waktu keluar-keluar tu boleh main-main. Kalau dalam grup dia tu, dalam beratak tu dia boleh main-main. Dia boleh pulak-pulak-pulak. Sedangkan kawan tu sedang baca ayat yang menceritakan tentang azab Allah Ta'ala. Azab tak ada depan Quran. Baca Quran tapi azab tak ada. Yang itu yang hati ni tak boleh jadi lembut dengan Quran. Sedangkan Rasulullah sebut inna hadza Quran wa hablullah bi sungguhnya Quran ini dia tarik Allah dengan kamu yang kukuh. Yang pertama dari fungsi Quran. Tarik Allah yang kukuh dengan kamu apa dia kalau kita pegang Quran ni susah payah itu minta tanggungan dari insyaallah kita berjalan bersama dengan Allah. Dalam arti kata kita tidak akan keluar daripada jalan kebenaran. Jalan yang Allah beri. Yang keduanya, wakuan nurul mubin. Quran ini juga kata Nabi, dia cahaya yang nyata. Baca nak baca Quran, bila kita nak baca Quran, niat. Ayat-ayat Quran yang kita baca, mudah-mudahan dia menerangkan hati kita. Bagi terang, melembutkan hati kita. Ini baca Quran nak cari pahala. Tak habis-habis daripada dulu, ini selamanya baca Quran nak pahala lagi. Nombor kita tak minta pahala pun Tuhan bagi kita baca Quran. Tapi jangan nak aku baca Quran yang kita nak pahala dengan Allah. Jangan nombor niat yang lain daripada pahala. Nah, nombor nak bagi hati kita terang dan sebagainya macam tu. Wa sifatun nafi'ah kata Nabi lagi. Quran ini dia penawar penumbuh yang banyak manfaat ni. Berapa banyak penyakit-penyakit yang tidak boleh disembuhkan melalui kaedah perubatan modern tetapi boleh disembuhkan dengan iaitu ayat-ayat daripada Quran dan ia jadi dipanggil sebagai asyifa. Wasyifa munafiq. Penyembuh penawar daripada ayat Quran kata oleh yang dia ni. Air ni dia buat banyak-banyak. Dia baca ayat-ayat Quran satu dua, seringgit, dua ringgit macam tu dan sebagainya. Saya ada orang tanya kata ya boleh ke buat naga air Quran tu baca-baca Quran ni boleh ke tak dia kata macam tu kata ya oh susah hati susah hati yelah kalau kawan tu tak buat siapa nak buat nak tunggu kita sendiri ni buat sampai mati kita tak buat nampak tak kawan tu panggil anak-anak murid dia dengan guru dia sekali baca ayat Quran dia berjudul dan sebagainya untuk buat air nampak sebagai penawar ni. Belilah, tak payah tu tanya lah, boleh tak boleh dan sebagainya. Zaman sahabat dulu pun pernah buat dah benda. Kita tak pelikan buat negara dengan air tu pula. Kalau tak nak beli, kau buat air tu sendiri lah. Nak tunggu kau buat sampai mampu, kau tak buat. Nampak? Lepas tu kata pulang hutan tu jual. Itu dia dengan jual air penawar je dia kata. Itulah itu dia. Kawan tu tak minta pun buat orang tu datang-datang minta dia buat tu jadi benda tu. Saya dulu saya ingat lagi tahun tunggu ketika saya masuk Islam. Kerap sangat bila saya pergi ceramah mana-mana tak beredar dan sebagainya. Mati-mati dia datang. Dia start dia bawa air sendiri kan. Buat air penawar cinta untuk anak saya itu ini dan sebagainya. Saya kadang-kadang apa tak fikir. Dia ingat aku ni bawa apa tu. Masa tu kita tak tahu mana. Nah kita pun tak tahu ayat mana yang kita nak baca. Nak bagi perempuan hati dan sebagainya masa tu. Dia pula datang-datang dia bawa air dia kata ustaz, bawa air berdoa sikit, penawar sikit untuk anak saya itu ni, untuk lelaki dia dan sebagainya. Ada dia kacau semua. Alhamdulillah, hari ini boleh lah, tapi hari ini datang pun tak ada kuat. Saya banyak kat kedai lama-lama ada jual. Orang, dia warna kuning, ada warna merah, ada warna hijau, ada warna biru, ada. Nah, biru je. Katanya diriwayatkan hadis ini daripada Nabi SAW. Tiada berubah dan tiada berpindah dua kaki seseorang anak Adam yang berdiri di bumi masa itu pada hari kiamat daripada sisi Tuhannya sehingga ditanya akan dia daripada lima perkara. Katanya kaki kita ni besok bila depan Tuhan dia tidak akan berganjak. Dia tak tetap menyentuh seolah Allah menegam. Selagi mana kita ditanyakan kepada kita selesai lima perkara. Baik, katanya maka lima perkara itu jika selama seseorang itu memperbuatnya di dalam dunia dan menggunakannya dan mengambilnya sebagai jalan yang diizinkan Tuhan, niscaya selamat dia daripada azab Allah. Dan lima-lima perkara ini nikmat yang Allah telah bagi pada kita ni kalau guna pada jalan yang Allah izin semata-mata. Sebab jalan yang Allah redha semata-mata, katanya pengarang kitab ni ataupun diambil daripada hadis Nabi SAW, insya-Allah selamat. Dan kata jika kita selamat maka kena azab dia. Kalau tak gunalah pada jalan yang Allah redha diizin oleh Allah lima perkara ni, maka kena azab bagi ke depan Tuhan besok. Apa pertanyaannya? Dan ditanya katanya yang pertama-tama sekali ampuni bima akna, dan ditanya daripada umurnya pada apa dihabiskan. Soalan pertama saya Tuhan tanya sehingga kaki kita tidak berpindah, kita berganjak daripada tempat Tuhan ni. Umuri fi ma'abna, daripada umur kita ni kemana kita habiskan umur ni? Tuhan bagi kesempatan umur. Ada yang sampai 60 tahun, 70 tahun, ada sampai 40 tahun, 30 tahun. Tak kira sampai berapa lama pun Tuhan bagi kesempatan usia kita ada. Kemana kita habiskan? Pertama, ada orang yang dia menghabiskan usia dia pada jalan maksiat semata-mata. Celik mata saja dia ingat tempat mana lagi dia nak buat maksiat. Ada celik mata bangun daripada tidur tak fikir sikit pun kebaikan nak buat, tapi fikir nak buat jahat dia, nak tipu orang mana lagi, nak pergi bagi rasuah mana lagi, nak ambil duit rasuah mana lagi, dia fikir benda macam ni. Nampak tak? Mana kalau belum malam lagi dia pergi naik lagi datang kalau belum malam kelab malamnya. Ada jadi benda ni nak ada ha? Sebab tu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala disebut ada tiga golongan manusia yang melibatkan hati. Yang pertama katanya iaitu golongan yang sentiasa hati yang sentiasa mendorong Tuhan jadi untuk melakukan kemaatan semata-mata. Cilik mata dia ingat nak buat baik, mana lagi dia nak buat baik itu amal ibadah itu ini dan sebagainya. Ini hati dia mendorong dia buat baik sentiasa. Kemudian yang keduanya hati yang sentiasa mendorong dia wajah namun syahwah dia panggil. Iaitu yang sentiasa mendorong dia untuk mengikuti hawa nafsu dia wajah nafsu. Kemudian yang ketiga dikata Imam Al-Ghazali lagi iaitu hati yang berbolak balik. Berbolak balik apa? Kadang pagi dia dalam keadaan beriman, malam dia dalam keadaan kufur. Nampak orang pagi alhamdulillah boleh datang punya suku. Elok-elok lagi bukan semayang subuh dengan kuliah subuh pula. Tiba-tiba malam dia lepas isyak pun pergi mana? Dia boleh pergi kelab-kelab malam. Tuan itu untuk air arak. Jadi jenis benda ni ada lah. Kadang-kadang bila masuk gaji tu dia tekan mesin ATM tu keluar duit. Alhamdulillah dia gaji sikit 500. Alhamdulillah dia sebut tu. Baguslah bila dapat dia gaji ni alhamdulillah. Kemudian tiba-tiba pergi kelab malam, pergi dangdut mana-mana. Tadi ambil duit tu alhamdulillah. Lepas tu duit tu pula pergi bayar arak-arak dan sebagainya yang dia minum. Nah, mana pergi alhamdulillah tadi. Sebarat dia jadi macam tu. Baik. Dan dalam masalah usia dia katanya kebanyakan daripada ulama kita kena minta walaupun umur kita dipendekkan oleh Allah Taala tetapi biarlah dalam keadaan penuh kebaikan. Umur yang pendek dengan penuh kebaikan adalah lebih baik daripada umur panjang tetapi penuh dengan maksiat. Dan dalam masalah mendoakan umur saudara kita, kadang-kadang dia menjadi perkara yang dipuji oleh syarak dan terkadang dia boleh menjadi perkara yang digenti oleh syarak. Doa orang lain itu bagus, kita mendoakan orang lain adalah satu amalan yang terpuji dalam Islam. Bagus sungguh. Bahkan dengan sebab kita mendoakan orang lain pula butuh Tuhan nak memakbulkan doa kita. Sebab itu kita diajar supaya banyak doakan orang lain supaya mudah doa kita itu dimakbulkan oleh Allah Taala. Malaikat dia akan amin banyak kali dia suka sangat bila kita ada doa untuk orang lain. Baik. Tetapi dalam keadaan kita doa kepada orang lain yang baik di sisi Islam kadang-kadang dia boleh menjadi salah. Jika mana jika kita mendoakan dari kalangan orang-orang yang ahli maksiat ini dipanjangkan umur oleh Allah Taala, masa itu dia terkeji oleh syarak. amalan sudah dibenci oleh syarat. Kita tahu dah dia orang jahat. Semayang kau lepas tu kaki lo, ratu kaki lo, perempuan dan sebagainya, manusia satu, minum Arab dan sebagainya. Kita doakan dia dipanjang dan umur. Salah di sisi sana. Sehingga disebut dikeji di sisi sana. Pasal apa? Kalau kita doa dia dipanjang dan umur, dia kita doa dibanyakkan lagi maksiat dia buat dalam dunia. Tak patut nak. Sepatutnya kita doakan orang-orang yang baik-baik lebih panjang dan umur. Nah, supaya panjang umur semakin banyak kebaikan yang dia buat. Sepatutnya macam tu. Ini dengan kerana jemputan dari jadi yang kita pergi ke rumah. Dia bagi makan, perut makan yang kita tak pernah makan, bukan main lagi. Dia kata disebut ni, dia kata, saya beli daripada London, dia kata. Nah, kita tak pernah jumpa, oh, sengkuka hati tu lepas tu. Doalah panjang-panjang umur sikit aku. Kita pun bukan main lagi doakan sahabat kita ni panjang umur. Sedangkan kita tahu dia ni ahli maksiat. Salah tu. Nah, ingat. Baik, dan dalam masalah umur ni, katanya Tuan Rumah Tengah bagi kitab ni ada tiga golongan yang beruntung. Dalam masalah usia ni, tiga golongan yang beruntung. Yang pertamanya dari kerana para Nabi dan juga Rasul. Memanglah. Kita tak payah ketikaikan pendek atau panjang umur dari kerana para Nabi dan Rasul ni memang beruntung. Sebab mereka ini sentiasa duduk dalam taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Start berarti menjadi Nabi dan juga Rasul dia sentiasa taat. Kemudian golongan yang kedua dari kalangan golongannya anak-anak kecil yang mati. Golongan kedua anak-anak kecil yang mati. Kalau dapat akhir baik, nanti Tuhan jemput dia balik. Ini golongan yang beruntung juga. Sebab balik dalam keadaan tidak membawa sedikit putus. Bahkan keberuntungan Tuhan bagi ke akhirat besok, dia boleh tumpuk di hadapan Tuhan dengan meminta imam dan ayah dan dia tarik kedua-dua mak ayah dia masuk surga dengan dia. Tuhan, masa itu dia tak tahan. Tuhan tak tahan, bahkan Tuhan persilakan bagi masuk surga. Kecuali bagi ibu dan bapa yang redha dan sabar dengan kematian anak. Nampak tak? Kalau jadi berau, ratap panggil dan sebagainya, tak ada orang, dia ada rokok. Anak tu tarik-tarik, bapa masuk surga, dia ada rokok. Sebab itu, hidup kita ni kena sentiasa redha. Radiyah billahi rabbah. Bila sebut redha bertuhankan kepada Allah ni, segala musibah, baik, buruk dan sebagainya sentiasa redha. Sebab kita hampa dengan Tuhan. Siapa kita nak mempertikaikan apa yang Tuhan kurniakan kepada kita. Baik, melibatkan musibah. Siapa kita? Nampak tak? Baik. Kemudian golongan yang ketiga katanya diambil daripada tafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang dimuatkan oleh Imam Ibnu Katsir dan kita tafsir. Dia kata golongan yang ketiga yang beruntung adalah dari kerangan yaitu tukang sihir Fir'aun itu. Pelik juga kita dengar. Katanya tukang sihir Fir'aun dari kerangan orang yang beruntung. Pasal apa? Ketika mana pertemuan antara Nabi Musa alaihissalam dengan tukang-tukang sihir Fir'aun masa itu. Disaksikan oleh Fir'aun dan juga ayah bila terselurus. Bila tukang sihir Fir'aun menjemurkan sihir-sihir ya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengilhamkan, memerintahkan kepada Nabi Musa supaya mencampakkan tongkat dia. Dia campak-campak tongkat, lalu bertukar menjadi bulan yang besar dan terkau-terkau ular-ular kecil yang dibuat oleh tukang sihir Fir'aun. Tukang sihir Fir'aun ini yang masa itu adalah dari kerana sehebat-sehebat tukang sihir yang ada zaman itu. Nampak tak? Raja Fir'aun ini, bila sebut raja ini, takkan dia ambil tukang sihir yang romah-romah. Kalau saya presiden contohnya pun, saya akan cari penasihat 25%, penasihat 30%. Dan saya cari macam itu lah yang tipis-tipis di kepala otak itu. Yang bergeriga, walaupun bergeriga dia kadang-kadang, dia bergeriga jadi jahat. Tetapi nak bagi 20%, kata nanti dia senang sih. Nampak? Fir'aun pun macam tu lah, dia cari tukang sihir yang power-power macam tu. Untuk duduk jadi orang kanan. Bila tukang sihir Fir'aun ni, dia tengok Nabi Musa buat ni, dan dengan mujizat daripada Allah Ta'ala, semua tukang sihir Fir'aun ni tahu, ini bukan sihir. Ini bukan sihir, ini adalah mujizat daripada Tuhan. Tukang sihir kita tahu tak? Sebab mereka ini adalah sehebat-sehebat tukang sihir zaman. Lalu keluar daripada mulut mereka, apa dia? Amanah bi Rabbil Alamin, Rabbil Musa wa Harun. ayat ini Allah berkata, ucapan bukan sihir Fir'aun yang Allah rakam dalam Al-Quran hari ini. Katanya hari ini kami beriman kepada Allah Tuhan tidak haram. Tuhan kami Tuhan Nabi Musa dan Tuhan Nabi Harun. Bila Fir'aun dengar ucapan daripada semua tukang sihir ini, Fir'aun yang mengaku dia kata Rabbul Mu'anna, aku ni Tuhan yang maha tinggi kata. Lalu dia tangkap, dia suruh tentera dia tangkap semua tukang sihir. Dan dia suruh mengucap balik bahawa Fir'aun ini adalah Tuhan yang sebenarnya, bukan Tuhan Nabi Musa. Dia tangkap dia tadi semua tukang sihir Fir'aun ini dia tak nak. Dia nak pertahankan kuat imannya baru dia dapat. Dikatakan bahawasanya dia potong tangan dia. Kemudian tidak juga potong lagi tangan sebelah. Tidak juga potong dua kaki sebelah. Tak juga potong lagi kaki sebelah. Nampak tak? Hukuman potong tangan, potong kaki yang pernah berlaku. Pertama di atas muka bumi ini adalah dilaksanakan oleh Fir'aun. Di atas tukang-tukang ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu takfir ya. Lalu matilah sekalian daripada tukang-tukang si Fir'aun yang mempertahankan akidah iman yang baru saja dia dapat. Dan Ibnu Abbas dia menafsirkan ayat ini dengan kata apa dia? Seberuntung-beruntung manusia. Kepada seberuntung-beruntung manusia dari kerana orang yang beriman, dari kerana tukang sihir Fir'aun disebut itu. Sebab di waktu pagi mereka kafir dan di waktu petang mereka mati syahid. Tak beruntung lagi ya. 40 tahun, 50 tahun itu dalam keadaan kafir, tiba-tiba pagi itu dia mengucap, dia beriman pertama dia syahid itu. Kita 20 tahun ni, 20 tahun kalau kita dihitung dalam Islam, kita tak tahu lagi kita mati syahid ataupun mati apa. Jangan-jangan besok mati depan TV, tengok depan TV, tengok akademi fantasia saja. Nampak tak? Lagi pula yang hebat tadi, kita kilauan cuma. Anda tengok lah, berapa lama dia kena tengok lah kilauan emas ni. Saya pergi merata-rata, saya pergi mengaji suruh. Dan bila saya pergi mengajar, selalu orang-orang lama. Bukan orang tua, orang lama. Dia kata, Ustaz, ada tengok kilauan emas tak? Dia tanya dengan saya, dia kata, saya tengok kilauan emas apa pula? Dia kata macam tu kan. Pakcik lah kena tengok, sebab aku siap setara sikit. Padahal saya tengok juga. Ahad baru ni saya tetap tengok, bukan tengok dia tetap tengok, bukan channel juga. Tiba-tiba ada kilauan emas, saya tengok lah. Makciknya umur 47 tahun. 47 years old. Tua dah 47 ni. Dan nenek dia dengan suar ketak, baju ketak dan dengan kasur rapi tinggi nyanyi lagu apa dia? Lagu Shima, Teringin. Kalau orang tu lepas tu ada satu pakcik umur 52 tahun. Dia nyanyi lagu seorang biduan, Beri Mantika. Hebat suara dia. Tanya kalau dia mengaji Quran dengan suara macam tu. Tak. Nah, umur macam tu, usia macam tu, sepatutnya tak guna daripada jalan-jalan yang apa kala okey, kala cikgu dan sebagainya. Tak payah tak. Lah. Tutup pakcik dah. Pakcik-pakcik Quran dan sebagainya. Inilah kita. Nampak? Akademi Al-Quran dengan Akademi Fantasia, dia punya hadiah dia lebih banyak Akademi Fantasia tu. Akademi Quran baru berapa puluh ribu. Johan, Akademi Fantasia tu buta tu. Nampak tak? Mereka dah ngerti, itu ini dah ngerti. Nampak? Betapa sekian kuat di agama. In our country. Ini gelap ni malam. Bagaimana? Baik sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi wa'an sabari fi ma habla, dan ditanya seseorang hamba Allah itu daripada kemudaannya pada apa diusulkan mudanya itu. Lalu dikatakan bahawasanya Allah memberi kesempatan kepada kita tiap-tiap daripada kita iaitu usia muda. Usia muda dikatakan dalam keadaan kita ni gagah, sempurna sifat kita, kemudian ada gagah di ketika itu sepatutnya kita gunakan pada jalan apa? Tuan Imam kita di atas kurang-kurangnya, iaitu pertama kita gunakan pada jalan kita menuntut ilmu. Paling depan sekali kita buku apa dia? Pada jalan kita menuntut ilmu. Pasal apa? Waktu kita muda ni, kita belajar ni muda, nak faham? Muda nampak, nampak tak? Muda. Tapi bila kita dah berumur ni, nampak apa? dosa yang kita nak faham. Bila umur dah 50 tahun, 60 tahun, payah lah. 10 tak bagi satu ya yang berdekat. 9-9. Tapi kalau budak-budak muda dia belajar, insyaAllah mudah dia ingat. Kemudian katanya lagi, yang kedua yang digunakan iaitu pada jalan kita melakukan memperbanyakkan amal soleh kita. Sebab masa muda ni kita gagal, kita nak bagus semayang tahajud setiap minggu, setiap malam pun tak apa. Kita nak banyakkan semayang sunnah pun tak apa. Bila kita dah tua umur dah 50 tahun baru nak banyak amalan-amalan sunnah tu, masa bila kita nak buat? Siapa umur 50-60 baru nak banyak amalan sunnah dia terhad tu? Sebab penyakit dah banyak. Ni ada kencing mani, darah tinggi, lepas tu ada sakit jantung, tambah pula penyakit gurau. Gurau tak boleh. Kalau ada pak-pak ni, go out dia balik. Go out pun masih ya. Tak lama 3 kali Jumaat. Kira dah 3 kali Jumaat. Siapa ada di pak-pak ni? Siapa ada di yang pak-pak ni? Ada sakit jantung, ada darah tinggi, ada kencing mani, ada go out, ada. Ada pak-pak ni kira 3 kali Jumaat selepas daripada ini. Nampak? Bukan 3 kali Jumaat nanti. 3 kali Jumaat pagi Ramadan lah. Dia ingat. Saya tak boleh tahu 3 kali Jumaat nanti lah. Baik, masa kita dah tua ni, kita dah terhad. Sepatutnya kita gunakan masa ketika mana kita muda ni memperbanyakkan, iaitu amalan-amalan sunat kita. Sebab itu Al-Imam Al-Ghazali dia sebut bahawasanya tidak ada jalan bagi sesuatu kita mengampirkan diri pada Allah Ta'ala melainkan dengan memperbanyakkan, iaitu amalan-amalan sunat. Kita amalan fardu ni seolah-olah kita bayar hutang. Nih, kita nampak modal. Kita amalan fardu ni seolah-olah kalau kita jaga, kita dapat bermodal, kuat modal. Kemudian, yang sunat pun ada untungan atas diri kita. Macam nasi air, makan nasi. Fardu dia diumpama makan nasi putih. Ya. Kita makan nasi putih, siapa nak makan nasi putih saja? Nampak? Dan lauk-lauk itu adalah amalan-amalan sunat atau sedap amalan fardu gitu. Baik. Katanya adakah digunakan iaitu kemudahan iaitu kepada perkara yang menurut syahwat dan keinginan nafsu ataupun menurut iaitu perintah Allah dengan menunjuk sebahagiannya yang diperlukannya dan yang diizinkannya. Katanya dan menjauhkan yang ditekohnya daripada segala yang haram dan yang tiada diizinkannya. Maka jikalau digunakan mudanya kepada menurut syahwat dan keinginan nafsu daripada segala yang haram dan yang ditekoh, Allah nescaya dapat azab dan seksa ia. Dan jika menurut iaitu perintah Tuhan, nescaya dapat balasan iaitu baik ke wa nafsi wa masawaha. Demi jiwa ini kata Allah dan penyempurnaan. Fa'alhamha fujuraha wa taqwaha. Allah dia mengilhamkan kepada tiap-tiap jiwa ini akan kefasikan dan juga ketakwaan. Kefasikan itu maksiat, benda jahat. Ketakwaan itu adalah perintah Allah, benda-benda baik. Fata'ablah abang mudagaha. Berbahagialah, beruntunglah dari kalangan orang yang menyucikan akan jiwa dia, membersihkan akan jiwa dia. Waqtroba man dasaha, dan rugilah dari kalangan orang yang mengotori akan jiwa dia. Ingat, kita sentiasa duduk di antara dua persimpangan. Persimpangan pertama yang sentiasa menyeru untuk kita masuk surga Allah Ta'ala dengan ikut perintah. Persimpangan kedua yang sentiasa menyeru untuk kita memperturutkan hawa nafsu kita, wantara usahwat, memperturutkan hawa nafsu semata-mata, dan itulah jalan neraka. Ikut jalan kanan, jalan yang ke surga ni sukar sikit. Ikut jalan yang Allah izin, yang Allah redha ni, jalan yang masuk surga ni dia akan payah sikit. Sebab kita kena korban dan sikit masa, tenaga kita, wang ringgit kita tak sebagainya. Berbeza dengan ikut ni, ikut ni tak ada apa. Ikut lah, minum arak yang pun suka dan sebagainya, tak ada apa, ikut lah. Di saat orang lain tak bangun 2-3 malam, dan orang tak tidur kokoh bukan main lagi dengan subuh-subuh tak bangkit, kita ikut-ikut pagi dah baru kelam kabur tu. Kelam kabur mandi itu ini dalam keadaan mengantuk tu, kita boleh mandi datang ke masjid dan sebagainya, susah sikit ni. baru. Oleh kerana payah dia lama orang tak datang. Dia jadi macam tu. Kena ingat, tetapi oleh kerana itu kita ni semata-mata kerana untuk akhirat besok. Bila Nabi sebut adunya majra atau akhira, kamu hidup atas dunia dunia ni seolah-olah kamu begitu tanam. Begitu tanam untuk dia, untuk akhirat besok. Ini yang kita tanam, tanam benda yang kita tanam. Ini kita datang majlis dengan orang mengajar dan benda-benda yang kita tanam yang di atas tubuh. Kita tuai besok di mana? Akhirat besok depan Tuhan. Kita kena ingat macam itu. Jangan harap kita nak tuai atas benda dunia semata-mata. Kalau kita ikut jalan yang diizinkan oleh Tuhan, yang diminta oleh Tuhan, walaupun hidup kita akan sukar atas benda dunia, tetapi kena yakinlah ketenangan kita hidup untuk Tuhan bagi. Itulah. Kita kalau payah macam mana pun, susah macam mana hidup kita, tetapi kalau kita ikut jalan agama, dia jadi mudah. Sebab apa? Tuhan dapat ketenangan dalam hati. Orang yang sentiasa langgar perintah Allah dengan maksiat dan sebagainya, tengok hidup dia senang. Hidup dia senang, tengok gaya dia senang, tetapi hati dia tak pernah tenang. Sentiasa ada dia perlu kisah. Ini beza orang yang ikut jalan agama dengan orang yang keluar daripada jalan agama. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, "Wa'an Malik min aina kasaba wa fima anfaqa." Baik, dan ditanya seseorang itu daripada hartanya yang ada didapatnya dalam seumur hidupnya, daripada mana didapatnya hartanya itu, kemudian ke mana harta itu dibelanjakan. Baik, muslimin dan muslimat lihat dalam masalah harta. Dia ada dua pertanyaan. Tadi pertama dia tanya dalam masalah umur. Yang kedua, Tuhan tanya dalam masalah muda yang Tuhan kita bagi pada kita. Yang ketiga, Tuhan tanya dalam masalah harta. Dan juga keempat pun Tuhan tanya dalam masalah harta. Apa dia? Wan malihi wa fi ma anfaqah min aina kasaba wa fi ma anfaqah, pada hartanya ke mana dia perlui dan ke mana harta itu dibelanjakan. Nampak dua soalan. Harta yang Tuhan tanya daripada mana kita perlui dan ke mana harta itu kita belanjakan. Baik. Dan bermula dalam kitab lain. Dan kita baru mandi ini yang lain disebut dalam masalah harta. Dan katanya bermula harta itu bala bagi orang yang memiliki. Lepas dia ambil satu bab, dia kata inna li kulli ummati fitnah. Bermula tiap-tiap daripada umat itu dia ada fitnah dia yang sendiri. Wafid satu ummati, kata Nabi, dan fitnah ke atas umatku, kata Nabi, almal atau fitnah, iaitu pada harta, kata Nabi. Kalau umat-umat lain fitnah dia bukan pada harta, pada apa dia, pada mahu seks dia, pada untanya, kalau Nabi dulu dan sebagainya, kalau Nabi selain dengan Nabi apa lagi? Nabi solid dengan unta dia. Kemudian Nabi selain daripada itu, tetapi Nabi dia diklaim, dia sebut wafid natu ummati, dan fitnah kepada umatku almal, kata Nabi, iaitu pada harta. Harta itu kata Nabi, almal harta itu kata Nabi. Baik, lalu Syekh Ibn Arabawi dia sebut satu kitab. Dia bawa satu bab yang membahas kata masalah harta. Dia sebut awal-awal dan bermula harta itu bala bagi orang yang memiliki. Kita tengok-tengok pasal apa harta ini bala bagi orang yang memilikinya. Lupa-lupa je, atas muka dunia ni dia dah macam di bala. Pertama, kerana harta lah jadi punca beratuh adik-beratik. Nampak tak? Kerana harta dia jadi punca beratuh adik-beratik, sehinggakan adik tak kena abang, abang tak kena kakak, macam tu lah sampai mati mak bapak. Kerana berebut harta itu satu. Dan kerana harta juga lah kita hasad dengki. Hasad dengki ni sama-sama dengan orang Islam, saudara Islam kita. Kawan peniaga lain, kita peniaga lain. Apa kena mengenai dengan kita peniaga lain kita. Tapi dia ni maju, kita pergi dengki ke dia. Ada sama macam tu sekali. Terengganu dulu pedok, saya kena panggil. Kawan peniaga pagi sampai petang. Dia kedai sebelah-belah. nyaga pagi sampai ke petang, lepas tu petang duduk, orang lain nyaga pulau-pulau ni malam sampai jam 2-3 pagi. Oleh kerana yang pagi sampai petang ni, alhamdulillah, maknanya dari segi penegaan dia bagus, kehidupan dia pun nampak berubah dah. Yang sebelum yang jaga malam pun tergiru, padahal kau tak pernah kena. Oh ya, kamu ni jaga malam, dia siap apa kena-kena, dia tergiru juga. Teki sampai guna bangun siap dia guna. Nampak? Lepas tu panggil kita pergi cari kat mana tanam dan sebagainya. Kadang-kadang orang kita ni bila sebut ustaz dia, semua bangun berlaku. Nampak? Seluruh cari, dekat mana ada tanam-tanam, memang betul lah, memang betul buat. Tapi takkan lah, kalau nak memang tadi sendiri lah, takut banyak kan. Dia panggil pakai anak-anak orang-orang satu cari ke mana ada tanam dan sebagainya. Dia panggil scan tak? Scan dia kata. Scan. Dia pinjam yang polis punya askar punya tu scan. Perlu api tu. Ah, tu boleh lah. Dia kata scan tu tak dia. Nah. Orang kita baik. Kemudian katanya lagi, iaitu dan bermula harta itu pada bagi orang yang memilikinya akhirat besok. Akhirat besok dia akan menjadi apa ya? Dia akan menjadi satu hisab kita di hadapan Allah Ta'ala, yang mana semakin banyak harta kita, semakin lama lah kita berdiri di hadapan Tuhan dengan hisab. Orang yang tak banyak harta sejak dia. Sebab Tuhan tak tanya banyak. Harta tak banyak untuk berdiri yang depan Tuhan macam mana? Tetapi orang yang banyak harta ni, katanya Tuan Imam kita dulu dan jilid yang lain, dia kata semakin lama lah dia akan berdiri di hadapan Allah Ta'ala, dihisab akan segala harta. Sebab Tuhan dia akan tanya setiap cik, harta dia daripada mana dia peroleh dan ke mana harta dia dibelanja. Baik itu ada kelebihan kepada orang fakir, orang miskin. Pada kita orang fakir dan miskin yang tak ada apa-apa pun. Tetapi di sisi Allah dan juga Rasul, adalah besok golongan fakir dan miskin adalah golongan yang awal-awal sekali masuk surga. Pasal apa? Dia tak lama kena hisap. Orang kaya dia lah yang banyak sekali dapat masuk surga besok. Dia cepat masuk surga. Nah, jadi orang miskin lah. Harta banyak bagi waktu. Nah, bagi ambil semua dan sebagainya. Ha, tinggal salah sepinggah. Baik. Salah sepinggah dengan baik. Itu yang boleh cepat masuk surga. Nah, itu pun kalau harta-harta yang kita ada tu kita dapat daripada jalan yang halal tau. Nah, baik dan betul. Abu Darda radhiyallahu anhu. Satu kisah yang pelik tentang dia. Ini dalam masalah harta. Abu Darda ni jangan kaya. Zaman tu dia dari kalangan orang yang berada. Tiba-tiba sahabat-sahabat ni pelik. Sebab pakaian dia selalunya pakaian jenis pakaian hamba yang dia pakai. Pakaian yang kain-kain keras. Yang jenis hurah lah. Sedangkan dia ni duit banyak. Dia pakai pakaian-pakaian yang mewah. Dia boleh tak ada apa pun. Tapi tiba-tiba sahabat tengok dia selalu kena pakai pakaian yang teruk. Seolah-olah dia ni hamba pakaian. Lalu bila sahabat-sahabat tanya, Abu Darda menjawab apa dia? Aku dah pernah buat satu silap tu. Silap yang paling besar dalam hidup aku. Aku maki orang gaji aku. Aku maki orang gaji aku. Kemudian dia dengar oleh Rasulullah. Dia kata macam tu. Rasulullah tegur aku tu. Dia kata, apa yang kamu makan, itulah yang orang gaji kamu makan. Yang kotak kamu makan. Apa yang kamu pakai, itulah yang kotak. Apa yang kotak pakai, itu yang kamu pakai. Nampak? Rasulullah sebut macam tu dekat Abu Darda. Bermula hari itu, dia kata, aku berjanji. Dia kata, apa yang kotak aku pakai, itulah yang aku pakai. Nampak? Aku makan apa, itulah yang kotak aku makan. Oh, kaya. Tetapi hati dia. Harta kaya lah, hati aku kaya macam tu sekali. Kita dengan orang gaji macam mana? Kita orang gaji, kita bagi makan bekas-bekas makan kita. Tak pernah pun kita bagi dulu makan sekali dengan dia. Tak pernah. Orang gaji tu manusia juga. Nah, sama macam kita. Habis orang gaji pun 3 bulan tak bayar gaji. 4 bulan tak bayar gaji. Bagi alasan pula, ejen tak bagi bayar gaji 3 bulan. Lepas 3 bulan baru dia bayar. Baru boleh bayar. Yang kerja dengan kita tu, dia tu bukan ejen tu tau. Dia kena ingat sikit macam tu. Kita dah habis makan dah apa semua, baru panggil orang gaji makan. Dia tak kenal Islam, dia tak ajar. Orang gaji kita tak kira daripada itu, daripada mana dan sebagainya. Dia itu adalah manusia macam kita juga. Cuma taraf kita lebih sikit je. Tuhan bagi lebih nikmat pada kita, lebih rezeki pada kita. Jangan kita buat dia macam kuli bakok kita. Saya pernah pergi di satu rumah. Bila saya darah, saya darah dari kelantan orang sakit. Ni sini Damansara, kota Damansara. Kota Damansara kalau ada rumah orang kaya. Saya pergi rumah dia, ayah dia sakit. Ayah dia sakit, dia pergi minta semuanya ajak di rumah dia. Kemudian saya pergi seorang. Lepas tu buat air sikit juga, dia kata, aku lagi buat air lagi. Lepas air, tak habis-habis air. Nah, lain kali saya ambil air mandi jenazah pun saya simpan tu. Nah, saya simpan tu dalam tong mana-mana, bila kita air saya kena lihat pun. Haa, ada jenazah. Baik. Bila saya duduk dekat situ, saya tengok balik ke kanan. Orang gaji dia ni ada sikit. Tak kan dia kata sikit. So itu ni. Benda yang kecil yang dekat dengan dia di sini, boleh ambil pun daripada orang gaji ambil. Saya istighfar banyak-banyak dah habis. Sampai macam tu sekali tu. Kami makan dua orang gaji tu berdiri kat situ. Berdiri kat situ, kita pegang saja sungku. Kita pegang untuk nak ambil orang gaji tu. Zup pergi ambil sungku tu, letak untuk kita ni. Letak dan pergi kita lawak macam tu sekali. Oh, saya betul-betul tak sedia makan. Betul-betul saya tak sedia. Lepas tu saya balas balik. Saya hantar email dekat tu. Kita nyatakan dalam depan muka dia, kita rasa berlapis sikit. Nanti dia berasa hati ke banyak itu ini dan sebagainya. Saya hantar email kepada dia. Saya baca kisah Abu Darda. Hantar email, tak tahulah dah berubah ke tak berubah yang berubah malam. Yang itu saya sampai. Sebarang. Kadang zaman sakit, hantar email pun boleh. Jadi lawa dengan dia tu. Kemudian katanya lagi dalam masalah harta juga. Tiga fokus kita ingat harta yang kita perlui daripada jalan yang halal. Kita belanjakan kepada jalan yang halal, salam di sisi salam. Nah, elok-elok kita kerja dah. Tidak perlu kita menitin. Untuk kita nak dapat gaji, bila dapat gaji pun kita guna pada jalan yang haram. Yang ni kita guna untuk beri harap ke, guna untuk dalam maksiat dan sebagainya. Maka ia salah di sisi Allah. Kemudian perlahi harta daripada jalan yang haram. Kita merompok, menyambung dan sebagainya, rasuah dan sebagainya. Belanja pada jalan yang halal. Kita bagi nafkah anak-anak. Dan duit daripada rasuah. Ataupun daripada nama itu. Baru-baru ni saya mimpi nama itu. Saya tidur. Lepas tu saya balik kampung baru ni. Sampai di kampung, saya cerita dengan mak saya. Dia kata, tak beli ke? Dia kata, saya nak beli. Dia kata, itu bukan zaman saya. Dulu boleh lah. Dia kata, mak saya suka. Dia kata, mana tahu keluar? Dia kata, saya gelap-gelap suka. Dia kata, mak saya pula. Dia kata, mak saya tak belajar tak Islam. Dia kata, saya mimpi lah mak. Saya baru balik dulu. Saya mimpi ada satu orang tua dekat kampung saya tu, dia tukang tukang. Tahu tak tak, sampai ke rumah saya tu, dia kena naik turun sikit. Seberat sungai. Bila saya nak pergi pegang, orang tua dia pun tegur dekat tengah tengah. Saya kata saya nak pergi pegang tu. Kirim sikit. Kirim nombor dia tinggi-tinggi, dia kata. Nombor apa? 1269. Dia kata saya, jangan beli ya. Nanti ada yang beli juga nanti. Dan jangan beritahu kawan-kawan kalau beli. Dia sebab apa tu? Aku bagi tahu, aku bagi kawan aku beli, tak apa. Jangan ingat macam tu. Nampak? 1269, dia kena RM3. Bila saya beli surat khabar, saya tengok juga. Walaupun tak beli kan, saya tak keluar lagi nombor tu. Lupa-lupa je mimpi tu tipu aku je pun. Saya tak keluar lagi nombor, tak tahu orang minggu depan keluar. Baik, dapat harta daripada jalan yang haram, kemudian belanja pada jalan yang halal. Kau dapat nombor ikut, contoh first price, RM2,500. Baik, dapat RM2,500, lepas tu oleh kerana putus, dapat nombor ikut dengan sini, RM2,500. Oh, belanja anak isteri, pergi makan apa dia. Oh, malam tu makan, kali kepala. Apa dia? Kali kepala, utara betul. Kalau ada kepala utara. Makan ikan, siakap contohnya. Kosong punya. Oh, dia bukan main lagi macam tu. Nah, baik. Salah di sini salah. Oleh ini harta pada jalan yang haram, lahir pada jalan yang halal. Ambilah suara tentang kita. Ambilah tu bawa balik ke rumah, bagi anak isteri makan dan semua, beri ke rumah dan sebagainya. Cukup-cukup mengundang. Mengundang apa dia? Kalau kita bawa balik benda-benda haram ke rumah ni, antara satu yang Tuhan cabut keberkatan, barakah rumah kita. Keberkatan daripada sisi rumah kita tu terhilang. Nampak tak? Baik. Kemudian kita kena ingat juga benda-benda yang haram bila kita makan, dia akan menggelapkan hati kita sehingga kan cahaya kebenaran tu payah berlaku. Antara puncanya, kebenaran, nur, cahaya nak masuk dalam hati kita tak boleh. Pertama, sebab maksiat yang kita buat. Bila maksiat kita buat di setiap satu daripada maksiat di titik-titik hitam semakin banyak kita tak berubah, hati kita tu, nah, bukan hati yang setetul tu. Tetapi dia yang dalam tu. Dia ada dalam bagi yang kita tak boleh nampak. Itu yang dipanggil hati berkumpul. Nampak tak? Bukan yang sekatul dalim tu. Bukan. Yang ada ratifah rabbani yang dipanggil. Kalau dalam kita imam ratifah rabbani ada musuh ketuhanan. Kita tak boleh nampak dengan keadaan sayang dengan apa sekalipun. Tetapi dalam dia ada sepuluh dalam hati itu. Ratifah rabbani yang dipanggil musuh-musuh ketuhanan. Yang itu yang kalau kita buat masjid dekat titik hitam, akhirnya gelap. Apa percaya kebenaran payah memasuk sebab hati kita dah gelap. Pertama, kerana maksiat. Yang kedua, kerana makanan yang haram kita makan. Sumber daripada yang haram, dia menggelapkan hati kita. Kaya baca yang perahan hati pun tak boleh timbul. Tak boleh terima lagi. Pertama, hati yang gelap itu. Baik. Dan yang ketiga, tidak ada cara lain melainkan harta itu. Kita dapat daripada jalan yang halal dan kita belanjakan juga pada jalan yang halal. Halal itu sama ada wajib ataupun harus. Wajib ataupun yang diharuskan ke isyarat. Dan ini yang wajib kita sudah anak-anak. Anak isteri kita dan sebagainya itu wajib. Pakaian dan sebagainya itu wajib. Tetapi bila pakaian dah banyak dan ada, itu tak jadi wajib, tak harus lah. Tengok mungkin kalau dah 10 pasang ada tu, dia tak jadi wajib, tak jadi harus lah. Bahkan kadang-kadang bila kita berbelanja pada jalan yang bermewah-mewahan dia panggil, dia akan menjadi salah di sisi sama. Pakaian banyak lah. Tomel-tomel, labu-labu, mahal-mahal lah. Beli lagi jadi banyak lagi. Kadang-kadang dia boleh menjadi salah di sisi sama. Ketika mana? Dalam dua keadaan. Ulama kata dalam dua keadaan. Pertama, ketika mana Islam terbangun. Islam nak bangun ni, dia nak beri kedatangan perang. Masa zaman tu. Zaman tu kedatangan perang. Zaman sekarang kita berubah lah. Mungkin kita bangun dengan jalan perang raya contohnya. Lalu perlukan dana untuk nak bertugas, untuk nak kerja itu, ini dan sebagainya. Tiba-tiba dalam masa keadaan, kita perlukan dana itu, ini dan sebagainya. Ada orang Islam kita yang berbelanja pada jalan yang bermewah-mewahan, dia tidak masuk pun dalam tabung-tabung perjuangan-perjuangan Islam di mana-mana amat dan sebagainya. Di ketika itu, dia menjadi salah di sisi Allah. Sebab itu peristiwa Israq ni kerap. Kalau kita tengok ulasan daripada Dr. Yusuf Qardawi, dia kata ada kedua-dua keadaan yang paling besar dan iktibar yang kita kena ambil. Pertama, keperluan solat. Itu banyak kita. Yang kedua, kita kena ingat bagaimana Nabi bila Israq tu daripada Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa berhenti dekat situ, lalu Nabi sembahyang menjadi imam kepada seluruh Nabi dan para Rasul. Bukti pertama katanya, iaitu Nabi ini dia pilih untuk semua manusia, untuk semua kaum, bukan pada kaum Arab saja. Sebab Nabi sendiri anak saya dengan jauh makmiyah. Nabi sebut, aku ni penghulu bagi setiap manusia di hari kiamat. Kemudian yang kedua ni, bila Nabi berhenti di Masjid Al-Aqsa tu, yang paling besar ni seolah-olah Tuhan di bulan tangan, dia tahu tau. Dia tahu dah suatu hari nanti, Masjid Al-Aqsa pasti ni dia akan dijajah. Nampak? Dia akan dijajah. Kemudian berhenti Nabi di Masjid Al-Aqsa tu nak beritahu besarnya kepentingan ataupun besarnya roh yang ada di Masjid Al-Aqsa tu. Sekarang ni bila kita sama di saat ini, kita ingat ada sikit. Iaitu kefahaman, ada sikit kesedaran kita untuk